وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نريد تعلمها تعليم الإفادة الاستفادة الهزاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. سبح معنا فوائدnya bagaimana فوائد تحرير من مخالفة ما يكون ya kira kita mungkin dah lama ya jadi ngobrol aja nggak pakai kitab artinya santai aja. Alhamdulillah yang kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya, kesempatan untuk menambah amal kita, kesempatan untuk lebih memperdalam ilmu kita, dan kesempatan untuk memperbanyak lagi pahala kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Ramadan yang kita lalui sekarang sudah tidak ada lagi, sudah lewat dan sudah pergi. Dan Ramadan yang sudah pergi ini juga tidak mungkin kembali kepada kita. Yang terlalu sudah terlalu. Satu hari terlalu tidak mungkin kembali. Dan Ramadan yang akan datang belum tentu juga kita akan mendapatkannya. Walaupun juga kita mengharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Ramadan dan Ramadan lagi selanjutnya akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kalau dahulu para salaf as-salih ketika mereka meninggalkan bulan Ramadan itu mereka menangisinya. Jadi menangisi karena kesedihan mereka telah berlalu bulan Ramadan yang penuh dengan kehormatan, kemuliaan, keutamaan. Berapa banyak keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Dan afdalus syuhur adalah syahr Ramadan. Paling baiknya dan paling utamanya bulan adalah bulan Ramadan. Wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur ka fadlillah ala sa'iril khalaq. Bandingan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain itu bandingannya sama dengan bandingannya Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan makhluknya. Keutamaannya ya tentu tidak pantas untuk diukur-ukur dan sudah jelas. Jadi Ramadan pun juga demikian. Satu hari bulan Ramadan itu lebih mulia daripada hatta min id. Bahkan walaupun dari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Sehingga Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah beliau mengatakan barang siapa yang berangan-angan hilangnya Ramadan, berlalunya Ramadan, maka dikhawatirkan dia mati dalam keadaan kafir. Dikhawatirkan dia mati dalam keadaan murtad, na'udzubillah. Yakfur. Ya, kadang-kadang, di waktu Ramadan, kapan selesai Ramadan ini? Kapan hari raya? Banyak kan? Di antara, apalagi yang kecil-kecil ini, menunggu-nunggu, bahkan yang besar-besar pun, juga menunggu-nunggu kapan hari raya sudah dihitung. Oh, tinggal 17 hari lagi. Oh, tinggal 15 hari lagi. Tinggal seminggu lagi. Jadi kadang-kadang pikirannya selalu fokus sama hari raya. Pakaian, makanan, mau jalan kemana, rekreasi kemana, itu sudah dipikirkan di waktu dia masih berada di bulan Ramadan. Ini mendasari setan. Ini termasuk tipu daya setan. Sehingga apa? Sehingga Ramadan yang mestinya fokus dengan Allah, fokus dengan ibadah, pikiran hanya dengan Ramadan yang ada di saat itu, yang dinanti-nanti oleh wali-wali Allah, orang-orang yang soleh, kok malah pikirannya sekarang tertuju sama hari raya. Pikirannya tertuju dengan baju baru, makanan yang enak-enak, pergi jalan-jalan kemana, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, kadang mereka sibuk. Hari-hari Ramadan digunakan untuk belanja pakaian. Bukan sibuk untuk mengaji, bukan sibuk untuk beribadah, sholat, tapi sibuk untuk belanja pakaian yang baru. Oleh karena itu, ya, yang mestinya atau yang ana anjurkan, kalau bisa, kalau mau beli pakaian, yang namanya beli pakaian baru kan siapa aja ya kita insya Allah kepingin kan. Ya, dan bahkan itu sunnah. Bukan tercela, dianjurkan, dan sunnah memakai pakaian yang baru di waktu hari raya. Cuma kalau bisa jangan mengganggu rutinitas kita, ibadah kita, amalan kita yang ada di bulan Ramadan. Sehingga kadang-kadang 2 hari, 3 hari tidak cukup untuk belanja. Kadang seminggu Ramadan digunakan untuk keliling, cari baju baru. Karena eman waktunya. Jadi kalau bisa, Sya'ban sudah beli baju baru. Ana sendiri seperti itu. Ana beli pakaian untuk anak-anak, Sya'ban ana sudah beli. Jadi Ramadan tidak keluar rumah lagi. Ya, itu tidak mengganggu amalan kita. Walaupun juga mungkin sebagian orang tidak memungkinkan di waktu sebelum Ramadan. Mungkin tidak punya waktu. Mungkin di waktu sebelum Ramadan tidak punya uang. Belum datang uangnya lah. Belum diterima. Ya ada masalah. Tapi kalau masih memungkinkan, lebih baik didahulukan. Sehingga tidak mengganggu ibadah kita. Karena ini Ramadan. Ini yang dikatakan oleh Ibn Hajar. Bahwasanya berangan-angan, mengharap Ramadan berlalu, mengharap Ramadan hilang, itu minal mimma yusabbibul kufur. Alal aqal minal kabair. Kalau tidak, minimal bisa dosa besar. Ya, cuma ditambah oleh ulama dan dijelaskan lebih lanjut oleh ulama yang lain, itu kalau karena benci dengan bulan Ramadan. Tapi anak kira insya Allah kan orang-orang tidak. Kepingin kapan selesainya Ramadan ya. Mungkin kepingin hari raya senang, pakai pakaian baru, tidak masalah. Artinya tidak masuk dalam bab ini. Tapi kalau karena benci dengan bulan Ramadan, na'udzubillah. Ramadan kapan selesai? Kita tidak bebas maksiat akhirnya. Terawih tiap malam terus. Tidak bisa makan-makan setiap siang, setiap pagi, tidak sarapan lagi. Benci dengan Ramadannya. Benci dengan amalan dan ibadah yang ada. Ini yang dikhawatirkan kafir. Dikhawatirkan murtad. Dan alal aqal, minimal dia dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kalau mereka salafus saleh, ketika datang hari raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Mereka nangisan. Jadi mereka mengeluarkan air mata. Karena mereka belum tentu mendapatkan Ramadan yang selanjutnya. Beda dengan kita. Kalau kita seakan-akan merasa, oh nanti Ramadan yang akan datang, kita sudah siap dulu. Beli bajunya di mana. Kita sudah siapkan dulu. Nanti kemana. Seakan-akan kita pasti hidup. Seakan-akan kita pasti akan mendapatkan Ramadan yang akan datang. Padahal setiap masing-masing sudah tertulis. Termasuk Lailatul Nisf min Sya'ban yang sudah kita lewati kemarin. Di situ sudah dalam 1 tahun sudah diserahkan apa yang terjadi. Diserahkan oleh Allah kepada malaikat-malaikatnya yang bertugas. Apa yang terjadi dari kematian, dari rizki, dari takdir Allah yang lain. Semuanya diserahkan kepada malaikat yang bertugas. Ya, jika memang dia meninggal sebelum Ramadan yang akan datang dan yang selanjutnya. Maka dia ya tidak akan bisa menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti kita pasti akan mendapatkan Ramadan yang selanjutnya. Hakadakana salaf. Begitulah salafus saleh. Karena mereka sedih ketinggalan bulan yang mulia, bulan yang di situ dikatakan satu amalan yang sunnah pahalanya sama dengan pahala amalan yang wajib. Karena bahkan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Ini kita harus betul-betul menghayati mudha'afatul ajar. Ya, dilipat gandakan oleh Allah pahala itu betul-betul menjadikan kita semangat untuk ibadah. Ketika bulan Ramadan. Jangan hanya kita semangat, oh ada diskon 70%. Semangat ke sana. Wah, ini hanya seminggu kesempatannya diskon ini. Tidak ada lagi setelahnya. Oh, semangat. Kenapa kok urusan pahala kita tidak semangat? Kalau bukan karena hati kita, mungkin sudah sakit. Atau mungkin sudah mati. Tidak ada harga akhirat dan nilai akhirat di hati kita sudah tidak ada lagi. Itu tandanya. Ketika urusan akhirat, dia tidak peduli. Dia tidak mau urusan, mau dia sukses, tidak sukses. Yang penting dunianya. Yang penting anak punya uang. Yang penting anak punya pakaian baru. Yang penting anak enak, nikmat. Tapi urusan akhirat, dia tidak pernah sholat. Atau mungkin sholat, tapi kadang-kadang aja. Atau mungkin sholat, tapi sholatnya tidak berjamaah, tidak peduli. Ini tanda hati yang tidak sehat. Hati yang sakit. Perlu diperbaiki. Hadir majelisnya ulama. Ya, hadir daras. Baca kitab-kitab mereka para ulama. Ya, sebagaimana seseorang yang sakit, pasti dia tidak akan diam. Sakit badannya, dia pasti akan pergi ke dokter. Ya, tidak mungkin dia, biarkan aja sakit, tidak apa-apa. Sakit giginya, sakit mata, tidak usah dikasih, biarkan. Pasti dia akan berusaha untuk menyembuhkan penyakitnya dengan ke dokter atau minum obat. Kenapa kok tidak kita juga seperti itu ketika kita mempunyai hati yang sakit? Kok tidak berusaha? Ya, kita pergi ke ulama, kita hadir majelis, kita membaca kitab, kita hadir hadisnya Rasulullah SAW. Ya, ini karena hati kita, hati yang sakit. Nah, padahal itu adalah sesuatu yang diwajibkan. Ketika hati kita sakit, maka wajib juga kita menyembuhkannya. Oleh karena itu, ya, sebagaimana kita wajib mempelajari ilmu fikih, kita wajib juga mempelajari ilmu tauhid dan ilmu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang wajib adalah kita mempelajari ilmu penyakit hati. Ya, ilmu sombong, ilmu hasud, ilmu riya, ilmu ujub, ilmu su'udzon, ilmu al-kadzib, ilmu hiris, rakus dengan harta, dan seterusnya. Itu wajib kita pelajari. Apa itu? Sombong. Apa itu sombong? Harus kita tahu apa itu sombong. Riya. Apa itu riya? Ya, bukan kita, oh riya, begini. Bukan kita berarti mengamalkan. Ya, kita mengetahuinya untuk kita menghindarinya. Bukan untuk kita amalkan. Bukan berarti, oh kalau sudah tahu nanti kita amalkan. Riya ini begini, oh praktek kalau begitu. Ya, untuk kita hindari. Sekaligus mempelajarinya, kalau memang itu ada, kita akan mengetahuinya. Oh, riya itu begini, berarti ana riya ya, tahu. Oh, sombong itu begini, oh, berarti ana punya sifat sombong, jadi tahu. Begitu juga nanti selanjutnya, kalau dia sudah tak belajar, nanti akan dipelajari juga bagaimana cara menyembuhkannya. Sombong, bagaimana biar sembuh. Suka dengki, bagaimana biar sembuh. Ya, begitu juga yang punya penyakit bakhil, bagaimana caranya dia menghilangkan penyakit bakhilnya, dan seterusnya. Itu ada ilmunya. Itu ada caranya. Dan itu dipelajari. Bukan hanya tidur di rumah, makan, minum, tahu-tahu pinter. Ya, kalau begitu enak. Tidak usah kalian pergi ke pondok jauh-jauh. Tidak usah kalian beli tiket. Tidak usah kalian pisah dengan keluarga. Tidak usah kalian ya, mujahadah di pondok, makan seadanya. Tempat pun juga seadanya kan. Tak seadanya, antri jadinya. Tapi ya, kalian kenapa kok melakukan itu semuanya? Ya, dan sabar melakukan itu semua. Karena ingin mendapatkan ilmu. Dan ini ilmu yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ini untuk mengambil yang sunnah, mengamalkan yang sunnah, mempelajari yang sunnah. Kita mengamalkan yang wajib. Ini kita melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian pergi dari kota kalian ke sini, safarnya termasuk safar apa? Termasuk safar yang wajib, bukan safar yang sunnah, termasuk safar yang wajib, safar thalabul ilm. Nah, termasuk ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu yang berkaitan dengan hati kita. Ya, kalau kita sakit, kita sadar. Kalau kita sakit, kita tahu cara mengobatinya. Kalau kita tidak belajar, kita tidak tahu. Ya, begitu juga yang ilmu-ilmu yang lain yang diwajibkan oleh Allah. Nah, ini tanda. Tanda hati kita sakit kalau kita tidak sedih, kelewatan, ketinggalan urusan akhirat. Kita ketinggalan sholat berjamaah, tidak ada sedih di hatinya. Kita ketinggalan tahajud, tidak ada sedih di hatinya. Kita ketinggalan sholat duha, tidak ada masalah. Tapi urusan dunia, dia sedih. Masalah itu. Ya, kita bisa bayangkan, kalau misalnya di antara kita hilang uangnya 2 juta. Ya, kira-kira dipikir apa enggak? Cari-cari apa enggak? Cari kemana ya? Insya Allah seharian enggak berhenti cari. Berapa hari nyarinya itu? Hah? 2 juta ya? Berapa hari? Bisa jadi seminggu mungkin nyari. Coba dia ketinggalan pelajaran. Ilmunya ketinggalan. Dicari. Enggak dicari sama dia. Enggak masalah. Mau sholat, enggak ada teman. Langsung aja. Tidak nyari dulu teman yang lain. Siapa yang belum sholat nyari? Ah, eman. Tidak sholat berjamaah. Tidak ada. Karena apa? Karena hatinya kurang sehat. Jadi kita semuanya ya mungkin juga punya hati-hati yang memang kurang sehat. Jadi memang harus tetap kita berusaha menyembuhkan hati-hati kita. Ya, hati kita memang kurang sehat. Kita lebih mendahulukan urusan dunia daripada urusan akhirat. Jadi termasuk di bulan Ramadan, kita dilipat gandakan pahala kita sampai 70 kali lipat. Yang sunnah menjadi pahalanya wajib. Yang wajib dilipat gandakan pahalanya sampai 70 kali. Belum lagi disitulah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala disebar. Diturunkan. Disitu maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala didiskon. Bahkan insya Allah gratis. Kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi pembebasan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap malamnya 600 ribu. Dilipat gandakan, dibebaskan 600 ribu setiap malam. Daripada malam-malam Ramadan. Sampai akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, malam terakhir dibebaskan sebanyak yang sudah dibebaskan dari awal Ramadan sampai akhir. Yang insyaAllah mudah-mudahan kita termasuk yang sudah dibebaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan seterusnya banyak. Kamin fadail. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan. Lo alimat ummati ma fi Ramadan atau la aliman nas ma fi Ramadan la tamannau an yakuna lo alimat ummati ma fi Ramadan la tamannat an yakuna sana kulluha Ramadan atau kama qala. Andai kata umatku mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, maka niscaya mereka akan mengharap, niscaya mereka akan menginginkan setahun penuh semuanya adalah bulan Ramadan. Karena banyaknya keutamaan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Ini Nabi. Nabi susah mengerti. Nabi tahu kemuliaan bulan Ramadan. Nabi tahu nilainya. Nabi SAW tahu bahwasanya Ramadan ini penuh dengan kemuliaan keutamaan. Sehingga mengatakan perkataan-perkataan yang tadi, hadis yang tadi. Ya, kita ini kok tidak seperti mereka. Tidak seperti salafus saleh. Yang betul-betul sedih dengan kepergian Ramadan. Bahkan kadang-kadang mereka itu sedihnya, menangisnya tidak cukup sekali, dua kali, sehari. Entah. Kadang-kadang sampai 3 bulan. Itu dipikiri. Itu sedih. Kadang-kadang sebagian mengatakan sampai 6 bulan. 6 bulan mereka. Ya, sekitar itu mereka menangisi. Dan 6 bulan selanjutnya atau 5 bulan selanjutnya mereka berdoa memohon kepada Allah. Meminta agar disampaikan ke Ramadan yang selanjutnya. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nabi SAW sampai meminta dan memohon kepada Allah, ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan aku kepada Ramadan yang selanjutnya. Ya, Ramadan ini yang sudah lewat, ya kita bisa ambil pelajaran. Termasuk pelajaran yang kita ambil, ya, kita bisa menyesuaikan atau mengambil manfaat yang kita ambil, termasuk diantaranya adalah kita sudah latihan di bulan Ramadan. kita latihan tahajud. Kita latihan sholat mujahadah. Ya, kita latihan beramal beribadah, kita latihan mujahadah. Ya, kita latihan tahajud juga. Kita di waktu Ramadan kita tahajud. Kita bangun di waktu sahur. Itu kan tahajud. Ya, kita sholat. Itu sebenarnya untuk membiasakan. Setelah Ramadan jadi terbiasa. Makanya mereka salafus soleh. Ya, kadang-kadang mereka membangunkan anak-anak mereka di waktu tahajud, di waktu malam hari, bahkan walaupun dengan selain ibadah. Ya, walaupun tidak ibadah, dibangunkan. Bahkan kadang-kadang walaupun bermain, dibangunkan hanya untuk main-main aja. Untuk apa? Biar terbiasa bangun dulu. Nanti sedikit-sedikit, baru diajari yang lain. Baru diajari ibadah sedikit. Mungkin nanti lebih banyak lagi. Tapi awal mulanya, yang penting bangun aja. Kalau kalian bisa untuk bangun, walaupun tanpa sholat terlebih dahulu, bangun. Ya, bangun. Ya, mungkin untuk nonton TV lah. Untuk nonton bola di malam hari. Bangun. Untuk majelas, minum kahwa. Yang penting jangan maksiat aja. Ya, nanti bangun. Awal mulanya. Ya, gak pakai sholat, gak pakai baca Quran, gak pakai zikir. Biasakan dulu. Nanti baru nambah 2 rakaat sholat. Bisa nambah lagi 2 rakaat, lagi 4 rakaat, dan seterusnya tambah sedikit demi sedikit. Tapi yang penting istiqomah. Nah, itu kan kita ambil sebenarnya, kita pelajari atau kita latihan untuk melakukan itu di bulan Ramadan. Kita terbiasa bangun waktu sahur. Ya, kita kan bangun semuanya kan? Ya, kita terbiasa untuk bangun. Itu apa artinya? Atau hikmahnya, termasuk hikmahnya membiasakan diri untuk bangun. Kemudian juga tarawih. Ya, kita tarawih. Yang biasanya kita mungkin jarang-jarang sholat sunnah kan? Tapi Ramadan sholat sunnah. Tarawih sholat. Walaupun subuh-subuhnya kadang terlambat. Kadang-kadang. Sebagian orang tarawihnya masya Allah. Tapi subuhnya telat. Jam 7 baru sholat subuh. Kadang sampai duhur. Jadi jamak sama asar sama duhur. Duhurnya itu pun sudah hampir mau asar. Jadi subuh, duhur sekaligus asar. Itu tidur. Itu puasanya kapan? Puasanya dari asar sampai bangunnya pun habis sholat selesai. Nyiap-nyiapkan makanan, bikin bubur, bikin. Akhirnya gak ada arti daripada puasa. Ya, anak mau. Soalnya kalau anak gak tidur, anak nanti lapar. Makan banyak. Kalau anak tidak kenyang, tidak makan banyak, anak nanti lapar. Loh, ini memang puasa untuk apa? Masa puasa untuk kenyang? Ya, memang puasa untuk lapar. Kalau ini puasa untuk kenyang, ya buat apa ini puasa? Puasa itu untuk lapar, membiasakan diri untuk lapar. Ya, bisa juga mengetahui bagaimana rasanya orang-orang yang tidak makan. Dengan kita puasa ini, kita merasa ternyata orang-orang yang tidak makan, ya mereka merasakan kelaparan. Ya, perutnya mereka tidak enak. Ya, mereka nafsu pingin dapatkan makanan walaupun seadanya. Yang haus-haus pingin minum walaupun hanya 1 gelas air. Ketika kita puasa kepingin minum. Ketika kita puasa kepingin makan. Bahkan seadanya pun kita makan. Ketika puasa walaupun kepinginnya. Ya begitu juga orang yang tidak mampu untuk memberi makanan. Tidak mampu untuk memberi minuman. Tidak punya harta yang cukup. Mereka perasaannya setiap hari seperti itu. Ya, kita bisa mengerti perasaan mereka. Ya, dari apa? Dari apa yang kita jalani di bulan Ramadan. Kalau kita puasa dengan sebenar-benarnya. Ya, ini termasuk pelajaran. Tarawih itu kita katakan, ya, biasakan untuk sholat sunnah. Yang kita katakan tadi. Ini kadang-kadang ketika tarawih dia rajin, tapi sholat yang wajib malah ketinggalan. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika mau meninggal dunia, dia berwasiat kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Di antara wasiat-wasiat yang dia sampaikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dia mengatakan, "Wa alam ya Umar, innallaha la yaqbal an-nawafil hatta tu'adda al-fara'id." Dan ketahuilah wahai Umar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima pahala ibadah yang sunnah. Tidak akan menerima ibadah-ibadah yang sunnah sebelum dilaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Nah, ini kaidah. ibadah yang sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dilaksanakan ibadah yang wajib. Jadi sedekah sunnah apa wajib? Sedekah sunnah. Kalau ente sedekah padahal ente punya zakat belum dibayar, belum dilaksanakan, sedekahnya tidak diterima. Zakat dahulukan nanti sedekah baru kemudian sedekah. Lebih baik zakat dulu daripada ente sedekah. Kalau ente sedekah tapi tidak keluarkan zakat. Jadi sedekah termasuk ibadah yang sunnah. Tapi orang kadang-kadang sedekah tapi tidak keluarkan zakat. Salah, tidak diterima itu. Contoh yang lain, dia sedekah tapi punya hutang. Bayar hutang wajib apa enggak? Sedekah sunnah. Dia memberi ke sana, memberi orang ini, orang itu. Padahal dia punya hutang tidak dibayar-bayar. Ini salah. Padahal dia punya barang, dia beli tidak dibayar-bayar. Padahal dia merusak barang orang, belum diganti sampai sekarang. Karena itu hutang. Tapi dia sedekah. Lebih baik jangan sedekah. Nanti bayar hutang orang. Daripada nanti sedekah, tapi tidak bayarkan hutang orang. Kenapa? Percuma, tidak diterima. Sedekah tapi keluarganya kelaparan, tidak dikasih makan, tidak dikasih nafkah. Diterima sedekahnya. Tidak diterima, bahkan haram. Menjadi haram, tidak diterima, tidak jadi pahala. Begitulah juga dalam Ramadan. Sholat tarawih tapi tidak sholat subuh. Ya bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak ada ibadah yang lebih yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah yang wajib. Itu mau ibadah kepada Allah, dahulukan yang wajib sebelum mendahulukan yang sunnah. Kalau selesai yang wajib baru kalian ibadah yang sunnah. Ya, kalau selesai yang wajib, nanti ibadah yang sunnah yang banyak. Dan termasuk ibadah yang sunnah nantinya pahalanya adalah Allah akan mencintainya. Ya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan senantiasa hambaku akan mengamalkan ibadah-ibadah yang sudah sampai aku mencintainya, hingga aku mencintainya. Menjadi sebab Allah mencintai hambanya karena dia hambanya itu melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, tapi setelah melaksanakan yang wajib. Ini termasuk wasiat yang diwasiatkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini tarawih. Kita biasa melaksanakan tarawih. Kita biasakan setelah Ramadan ini sholat-sholat yang sunnah. Biasakan sholat duha. Biasakan sholat rawatib. Minimal rawatib yang mu'akadah. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Dan sholat witir. Minimal itu. Tambah sholat duha. Ya, sholat duha da'abu sholihin. Ya. Ini kalau minimal. Lebih, ya lebih baik tentunya. Kalau dikurangi, minimal jangan dikurangi. Itu minimal. Kalau kalian tidak mengamalkan yang sunnah, hanya mengamalkan yang wajib, ya kita katakan cukup untuk selamat. Selamat tidak ada maksiat. Sebagaimana seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepadaku? Puasa Ramadan. Ya, kemudian sholat lima waktu. Ya Rasulullah, tidak ada yang lain? Tidak ada yang lain. Berarti kalau aku lakukan ini, aku akan selamat? Ya, kau akan selamat, kata Rasulullah SAW. Maka dia farhan. Kalau begitu, ana hanya melaksanakan yang wajib. Kata Rasulullah SAW, sodak, maafat. Dia betul apa yang dia katakan. Dia akan selamat. Walaupun, ya tentunya kalau melaksanakan yang wajib, tapi dia nanti tidak punya derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masuk surga, selamat dari neraka, tapi surganya di bawah. Bagian bawah. Mau kalian bawa bagian bawah? Ya. Kalian yang duduk di sebelah kalian, ya, kalau surganya berada di atas, surganya lebih tinggi, surga Firdaus, kalian surganya di bawah, kalian susah, berat. Menerimanya berat. Ya, tapi kalau kalian cuma berat aja, nah mau. Mau, enggak. Tapi enggak beramal. Ya, sama aja. Ya, waktunya di sini. Ana mau surga yang tinggi, beramal. Ana mau surga Firdaus. Ana bersama, kumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada amalnya. Ya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Ya, i'mal li jannah atau li akhiratik. I'mal li jannatik biqadri hajatika ilaiha. Itu kerja dan amal, beramal untuk surgamu sesuai dengan keinginanmu. Sesuai dengan kebutuhanmu kepada surga. Sebagai besar apa yang dibutuh kepada surga? Setinggi apa yang diinginkan surga? Derajat setinggi apa yang diinginkan daripada surga? Maka begitulah kalian beramal. Jangan hanya kepingin surga, firdaus, surga yang tinggi derajatnya, tapi tidak beramal, tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, kemudian juga Ramadan yang kemarin, ya, kita istiqomah. Istiqomah dalam ibadah-ibadah. Ya, futur istiqomah, ya kan? Walaupun futur, itu ibadah apa tidak futur? Ibadah itu. Ta'jilul fitir termasuk sun. Ta'jilul fitir. Mempercepat azan maghrib, makan langsung. Allahu Akbar, langsung makan. Kadang-kadang tidak baca doa. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak dihawil, tidak dipedulikan lagi. Sibuk makan. La ilaha illallah, belum selesai kurmanya itu. Ada sirup, ada es campur. Jadi azan tidak dijawab, padahal ancamannya itu berat, yang tidak menjawab azan, akan dituangkan timah yang panas ya, di telinganya, sehingga akan melebur semuanya, daging-daging yang ada di telinganya tersebut. Ini ketika futur tidak dijawab. Ya. Kemudian juga dikasih kesempatan oleh Allah SWT doa yang mustajab. Lisa'im farhatan. Farhatun inda fitri. Farhatun inda fitri ini ada dua tafsir. Ya, orang yang puasa akan diberi dua kesenangan. Salah satunya kesenangan ketika dia berbuka. Ada dua tafsir. Ada yang mengatakan pertama, dia diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena sudah diberikan hidayah dan taufik dan kekuatan sehingga dia melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna sampai akhir, sampai maghrib, sampai selesai. Jadi kita Ramadan puasa dari subuh sampai maghrib. Azan kita makan senang kan? Karena apa senang? Allah memberinya taufik. Kira-kira kalau tidak ada taufik kita bisa puasa Ramadan apa enggak? Yang tidak puasa Ramadan ada. Banyak juga yang tidak puasa Ramadan karena enggak ada taufik. Atau sebaliknya, ada taufik tapi enggak dikasih kekuatan, sakit-sakitan. Enggak bisa puas. Kita ternyata sampai maghrib bisa mempertahankan ibadah puasa kita. Tidak batal. Tidak kita sakit, tidak kita gila, dan tetap dikasih taufik tidak membatalkan puasa kita sampai maghrib. Sehingga ketika maghrib, alhamdulillah sempurna, selesai sudah ibadah. Sempurna sudah ibadah anak hari ini, ibadah puasa anak hari ini selesai. Dan ditakdirkan oleh Allah, dilaksanakan dengan sempurna, berjalan dengan baik. Senang. Itu maksudnya, farhatun inda fitri. Senang ketika kita berbuka karena ibadah kita sempurna selesai. Ada yang mengatakan firhatun inda fitri artinya kita ketika itu diberikan doa yang mustajab. Jadi ketika kita berbuka itu termasuk doa yang mustajab, termasuk waktu yang di situ dikabulkan doa seseorang. Jadi kita berbuka itu kita doa. Maka perlu perhatian di sini. Yang sunnah berdoa itu waktunya yang sunnah adalah setelah makan. Ya, setelah makan, makan kurma tapi ya, bukan setelah makan nasi satu piring baru berdoa. Setelah makan kurma tiga biji witir, makan, minum, selesai, baru kita doa. Jadi salah kadang-kadang orang, Allahu Akbar, doa. Doa dulu, tidak makan. Itu salah sebenarnya, itu bukan sunnah. Ya banyak-banyak yang gitu. Ya, yang sunnah, makan dulu, Allahu Akbar, langsung makan. Itu yang sunnah. Jadi, itu ketika kita langsung azan, kita langsung makan, itu ibadah. Karena itu sunnah. Ya. La yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharu as-sahur. Kata Rasulullah SAW, senantiasa manusia akan berada dalam keadaan yang baik, selama mereka mempercepat ketika berbuka, dan mereka mengakhirkan sahur. Jadi kalau mereka orang-orang mengamalkan dua sunnah ini, berbuka cepat, sahurnya diakhirkan, mereka insya Allah akan berada dalam keadaan yang selalu dalam keadaan baik. Itu doanya Nabi SAW. Ya. Jadi yang sunnah, kita langsung. Tapi niatnya kita sunnah ya. Jangan karena kita nafsu. Ya. Jadi kalau ketika Allah Akbar sudah tidak kuat. Jadi makan oleh karena itu sampai kita lupa azan. Piring satu piring. Azannya tidak dijawab. Ya, jadi makannya kita karena nafsu, bukan. Jadi makannya kita karena mengamalkan yang sunat. Itulah yang mendapatkan pahala. Ya, ketika kita berbuka, disitulah kita diberikan oleh Allah waktu yang mustajab dan dikabulkan doa seseorang. Eman itu. Kalau nanti dikatakan, ayo nanti sekarang minta apapun yang nanti minta. Anda penuhi permintaan nanti. Anda kabulkan doa nanti, apapun yang nanti inginkan. Senang apa anda? Ya, di situ sebenarnya ada. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberi kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah dan Allah akan mengabulkan doa kita. Tapi kadang-kadang kita melupakannya, kita tidak mempedulikannya, kita tidak menghargai tawaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak berdoa. Nah, doa setelah makan kurma, 3 biji, minum. Makanya termasuk doa puasa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabad dhama wa btalatil zahabad dhama. Ya Allah, sudah hilang hausnya. Rasa haus sudah. Wa btalatil uruk, tenggorokan sudah basah. Artinya kalau nanti langsung doa, zahabat doma, wabtala, padahal nanti belum minum, belum makan. Ya, tidak sesuai dengan doa, doanya. Nah, jadi, makan dan minum, makan kurma maksudnya, makan kurma 3 yang sunnah, kemudian minum, baru kemudian berdoa dengan doa Nabi SAW. Ya, kemudian setelah doa Nabi dibaca, doa sendiri, jangan hanya doa Nabi. Diminta. Ya, jangan hanya cuma doa yang ada, masa ada kepingin yang lainnya. Masa anda kepingin minta yang lain kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kita kepingin punya keinginan banyak. Ya kalau ente sudah kaya, tidak apa-apa. Ya, ini kesempatan berdoa dan dikabulkan doanya. Itu kita dapatkan ketika kita berbuka puasa. Makanya, katanya ulama, sebagian ulama mengatakan, disitulah kita akan itulah sebabnya kita senang. Jadi ketika kita berbuka puasa, kita senang karena dua hal. Bukan karena kita makan minum dengan yang enak-enak, bukan. Senang kita akan berbuka karena apa? Karena makanannya lengkap, semuanya ada, es campur ada, apalagi, ya, dan bubur ada, segala macam ada, sate gulai ada. Bukan itu kita senangnya, ya, tapi karena dua hal. Farhatun inda liqa'i rabbih, dan kita senang yang kedua karena kita ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Taala. Disitulah kita senang karena kita mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada rahmat, daripada ampunan. Man soma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ufira lahu ma taqaddama. Ya, termasuk puasa ini ibadah yang perlu dengan kesabaran. Dan puasa dan kesabaran ini pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Wa inama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Dan mereka orang-orang yang sabar akan diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis kudsinya mengatakan, kullu amal ibna Adam lahu illa som fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadah manusia untuk mereka sendiri, kecuali puasa untukku, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudsinya. Kecuali puasa untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Aku sendiri yang memberikan balasan bagi orang yang berpuasa. Kalau yang sholat melalui perantara, Allah punya malaikat-malaikat yang bertugas. Nah, malaikat ini kasih pahala. Ini fulan pahala sholat kasih. Ini fulan pahala sedekah kasih. Kalau itu yang puasa itu, biar anak sendiri yang nanti yang ngasih hadiahnya. Kira-kira banyak apa enggak? Kira-kira maksudnya artinya banyak. Min khairi hisab. Ini pahala puasa. Jadi termasuk yang kita katakan akhlak dan kebiasaan salafus saleh ketika datang hari raya, mereka sedih. Selain juga senang ya, karena hari raya, kita alhamdulillah puasa sebulan penuh, diampuni dosa kita, dengan harapan kita diampuni dosanya, dapat rahmat, kita senang dengan itu. Ya, tapi selain itu juga mereka sedih, karena sudah tidak ada lagi terawih, yang biasanya terawih. Fadlan minallahi wa ra'ma wa rahmatau, ya tawab, sudah tidak ada lagi kan. Ya. Ini yang membuat mereka sedih. Dan mereka, ketika bulan Ramadan lewat, biasanya mereka pasti akan bertambah amalnya. Biasanya mereka akan menjadi lebih baik. Dan itu tanda akan diterimanya puasa mereka selama sebulan penuh. Jadi kalau ketika kita ingin tahu, kita ibadahnya diterima apa enggak, apa kita lebih baik, setelah Ramadan atau malah lebih jelek. Kalau kita lebih jelek, tidak ada tambahan, tidak ada kebaikan, maka berarti kita alamat tanda Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Tapi kalau ternyata kita lebih baik setelah Ramadan lewat, berarti tanda kita di Ramadan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi lebih baik. Bahkan mereka, banyak di antara mereka ketika selesai Ramadan, berlalu Ramadan, mereka menjadi orang wali. Yakhrujun min Ramadan mukasyifin. Mereka keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mereka sudah menjadi wali-wali Allah Subhanahu. Karena mereka mujahada. Ya, mau jadi wali harus mujahada. Ya, mau jadi wali ya, harus punya ilmu juga. Mattakhadzallahu min waliyin jahil. Allah tidak akan menjadikan orang yang bodoh dijadikan sebagai walinya, enggak mungkin. Allah tidak mungkin menjadikan kekasihnya orang yang bodoh. Orang yang wali pasti punya ilmu. Ya, kalau kalian ingin jadi wali, ya harus punya ilmu. Oleh karena itu termasuk beruntung. Oleh karena itu termasuk ya, nikmat yang besar yang diberikan kepada kalian oleh Allah SWT. Taufik, hidayat kalian diberi petunjuk untuk belajar mencari ilmu agama. Semua yang ada di pondok ini. Kalian kan diberi taufik, hidayat sehingga kalian berada di sini. Itu nikmat besar. Apalagi di akhir zaman, orang bukan bertambah banyak yang akan mencari ilmu agama. Tapi orang akan bertambah sedikit. Bahkan lama-kelamaan, ilmu ini akan menjadi punah. Karena ulama-ulamanya meninggal dunia. Ulama-ulamanya yang mempunyai ilmu akan meninggal dunia. Dan nantinya mereka tidak ada yang menggantikan ulama-ulama yang sudah meninggal dunia. Karena mereka tidak belajar. Sehingga ketika ulama meninggal, ilmu akan otomatis akan binasa, akan hilang dari permukaan bumi ini. Itu akhir zaman nanti seperti itu. Jadi termasuk kalian adalah termasuk sedikit yang diberikan oleh Allah kenikmatan yang mulia, kenikmatan yang agung, hidayat, taufik, sehingga kalian diberi petunjuk untuk mempelajari ilmu agama. Itu harus disyukuri. Kalau tidak disyukuri, na'udzubillah, ya, kalian bisa dicabut. Ya, nanti tidak disyukuri, kalian dikasih artinya dikasih keadaan tidak betah misalnya, sehingga berhenti sekolah di umum. Nah, berarti nikmat yang agung yang diberikan sama Allah tidak disyukuri sama dia dan dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, in kunta fi nikmatin faraha. Kalau kalian berada dalam nikmat Allah, jagalah nikmat Allah, jangan sampai dicabut, jangan sampai diambil. Disyukuri. Ya, syukur dengan hatinya. Alhamdulillah, dia syukur dalam hati. Ini nikmat besar, ini nikmat yang agung. Dan ini yang memberikan nikmat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya Allah yang bisa memberikan nikmat ini, tidak bisa orang lain memberikan nikmat ini. Atau orang tua ente memaksa ente untuk mondok, tapi kalau tidak diberi taufik, tidak diberi hidayah, tidak mungkin ente mondok. Ya, ini nikmatan dari Allah. Dengan lidah juga kita habis salat biasa kita alhamdulillah alhamdulillah. Yang mensyukuri segala nikmat Allah. Juga syukuri nikmat Allah SWT dengan anggota badan kita. Yang belajar di sini. Ya, dibuka kitab. Murojaah bareng, mutola'ah bareng. Menghafal pelajaran. Ya, dan juga dijaga ya, sholat lima waktunya dan seterusnya. Itu termasuk syukur yang paling penting. Ya, kalau kalian menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut, kenikmatan itu akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jadi termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung, yang mulia, kalian berada di pondok pesantren yang mana niatnya murni insyaallah karena Allah. Kalau kalian mungkin SMA di luar atau kuliah di luar, niatnya cari syahadah, niatnya cari ijazah, niatnya cari kerjaan. Tapi kalian di pondok murni insyaallah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena melaksanakan kewajiban, karena ingin menghilangkan kebodohan, ingin memberi manfaat kepada manusia, ingin nantinya memberi petunjuk kepada orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, ingin menyenangkan orang tua, ingin menyenangkan guru kalian dan seterusnya. Daripada niat-niat, perbanyak niat. Apalagi yang baru-baru masuk. Ya, yang baru-baru masuk. Ketika masih pertama kali masuk, pertama kali sebelum kalian belajar mencari ilmu, dahulukan untuk niat yang baik dahulu. Karena itu adalah fondasi kalian. Ya, itu fondasinya. Bangunan, kalau fondasinya tidak kuat, apalagi tidak ada fondasinya, tidak mungkin berdiri. Atau fondasinya lemah, akan cepat roboh. Ya, begitulah juga kalian. Kalau kalian tidak kuat fondasinya, gampang roboh. Dalam arti, gampang tertipu dengan godaan, yang akhirnya putus daripada mencari ilmu agama. Belum selesai, sudah putus. Ya, begitu juga kalau tidak ada niat sama sekali, akan lebih mudah lagi. Ya, misalnya pun dia dapat ilmu, ilmunya tidak mungkin barokah. Jadi niat yang pertama. Apa niatnya? Itu tadi. Niat melaksanakan kewajiban, karena itu wajib. Niat menghilangkan kebutuhan. Niat menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Niat menyebarkan syariatnya Rasul. Niat menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Niat juga menyenangkan orang tua kalian dan seterusnya. Ya, bertambah banyak niatnya, bertambah kuat fondasinya. Ya, setelah niat, ya, kalian juga harus tidak cukup niat, juga harus ada jihad, walhima aliyah. Cuma niat-niat aja, niat-niat, tapi tidur. Bangun tidur, niat lagi ah. Habis itu tidur, ya tidak dapat ilmu. Ya, selain niat juga harus belajar, harus giat, ya, harus himma aliyah. Ya, untuk mendapatkan giat belajar ini gimana caranya? Pertama harus punya cita-cita yang tinggi. Semangat yang luar biasa. Jadi kalau ada cita-cita yang tinggi, semangat yang luar biasa, akan mudah kalian untuk giat dalam belajar. Ya, karena kan giat ada, harus ada motivasi. Kenapa giat? Karena dia kepingin begini, kepingin gitu. Ada motivasinya. Apa motivasinya kalian? Nah, itu cita-cita. Harus cita-cita yang tinggi. Anak pengin insyaallah seperti Sayyidah Fatimah Zahra misalnya. Seperti Sayyidah Aisyah Ridha. Ingin jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin menjadi wanita yang paling pintar, paling alim di kota Ana insyaAllah. Ingin jadi da'iyah kabirah. Dan seterusnya. Jadi bertambah kalian tinggi cita-citanya. Ya, insyaAllah motivasinya bertambah kuat. Bertambah besar. Ya, ada seseorang ketika ditanya oleh anaknya. Ini orang alim. Dia punya anak. Ya, anaknya juga belajar. Ya, ketika ditanya ke anaknya, nanti kalau besar, nanti kepingin jadi siapa? Seperti siapa? Cita-cita ini kepingin jadi siapa? Anak kepingin seperti kamu. Abahnya sendiri. Anak seperti kepingin kamu ya, abati. Wahai ayahku. Apa katanya abahnya? Uffin laka min walad. Celaka anak punya anak seperti ini. Kenapa? Ente tahu. Anak dulu waktu belajar, cita-citanya itu kepingin seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ternyata anak jadi seperti ini. Kalau itu ingin seperti anak, jadinya seperti apa nantinya? Ya, cita-cita tinggi. Walaupun nantinya tidak sampai dengan apa yang dicita-citakan, minimal kan sedikit. Hampir nyampe lah. Tidak yang tidak terlalu jauh. Ya, kalau itu cita-citanya, yang penting anak bisa ngaji Al-Quran. Ya, tidak semangat belajarnya, mau belajar Alfiah. Belajar Minhaj. Orang dia cita-citanya mau hanya bisa ngajar Quran lah cukup. Ya, semangat, anak harus bisa ngajar Alfiah, anak harus bisa ngajar Minhaj, tahu Minhaj? Kitabnya sendiri nggak tahu nanti. Harus bisa ngajar Zubat, tahu Zubat kan? Hafal apa enggak? Tahu aja. Itu Zubat dibiasakan untuk kalian menghafal itu bikin cerdas, itu membuat atau menambah memori-memori yang ada di otak. Seseorang ini mempunyai otak yang penuh dengan memori. Bertambah banyak memorinya, bertambah kuat kecerdasannya. Karena dia menyimpan apa yang dia baca, apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat. Bertambah banyak, bertambah muat. Memori-memori telepon. Bertambah banyak kuotanya, maka bertambah banyak dia bisa menyimpan. Begitu juga otak seseorang. Nah, untuk memperbanyak memori ini gimana caranya? Bisa diperbanyak. Dengan cara salah satunya menghafal. Jadi ini digunakan menghafal, hafalan, hafalan. Itu menambah kecerdasan, menambah memori. Ya, kalau itu tidak digunakan untuk menghafal, tidak digunakan untuk mutola'ah, tambah lama, tambah berkurang. Tambah lama, tambah berkurang kecerdasannya. Ya, itu termasuk manfaat daripada menghafal. Man hafidhul mutun haggagal funun. Siapa yang menghafal matan-matan, maka dia akan menguasai ilmu-ilmu tersebut. Ya, berkifir belum. Alfit, nah, termasuk yang kalian harus lakukan selain niat yang baik adalah harus jadwal ijtihad, giat dalam belajar. Ya, kalau ada seseorang putra daripada Sayyidina Faqih Muqaddam datang kepada temannya ayahnya sendiri yang namanya Baguser, Syekh Baguser, teman Sayyidina Faqih Muqaddam. Kemudian dia putra dari Sayyidina Faqih Muqaddam ini berkata setelah meninggalnya Sayyidina Faqih Muqaddam ayahnya, ya Syekh, apakah selama kalian berteman dengan ayahku, mungkin ayahku menitip sir-sir, rahasia-rahasia, menitip kemuliaan, keutamaan tertentu untuk anak-anak punya, untuk anak punya saudara, untuk anak-anaknya lah. Atau tidak ada, mungkin nitip sesuatu. Ya. Maka Syekh Bagusair mengatakan, ya, Azif ja'abi akur. Yang artinya, ente keluarkan tenaga ente, ente keluarkan himmah ente, semangat ente dalam belajar, ya'tik asir. Baru kalian ente semuanya, baru mendapatkan kemuliaan. Artinya apa? Bukan diwarisi. Sir Allah, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala bukan diwarisi dari orang tua. Bukan berarti kalau orang tua alim, anaknya belum pas. Berapa banyak orang alim, orang tuanya alim, tapi anaknya bodoh. Tidak diwarisi, ilmu tidak diwarisi. Dari ayah, harta ya diwarisi, tapi ilmu tidak diwarisi. Kalau diwarisi enak, yang anaknya kiai, anaknya orang alim, tidak perlu belajar. Tapi tetap tidak diwarisi. Sebagaimana orang tua, kalau makan, ya yang kenyang orang tua, anak ya tidak kenyang. Begitu juga ilmu. Yang belajar adalah orang tua, yang susah payah orang tua, yang menikmati orang tua. Yang mendapatkan ilmu orang tua. Bukan hanya cuma pakai pakaiannya ulama, pakai pakaiannya ustazah, kemudian menjadi ustazah. Ya, kalau begitu, yang orang bodoh pakai pakaian dokter jadi? Bisa jadi dokter cuma pakai pakaian. Tidak perlu belajar. Yang mau jadi dokter perlu belajar. Perlu bertahun-tahun belajar, kuliah. Apalagi yang mau jadi ulama. Ya, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selalu taufiknya, hidayatnya. Dan semoga oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita mencari ilmu agama. Dan diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Dan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kekasih-kekasihnya. Kekasih-kekasih Nabi Muhammad SAW. Dan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga selalu diberikan istiqamah, diampuni segala dosa kita, dan dijadikan orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ada yang tanya. Assalamualaikum ya Ustaz, bagaimana jika seseorang telah memberi beras, membeli beras dan diniatkan untuk zakat fitrah, namun belum diserahkan karena urusan tertentu dan menyerahkannya setelah lebaran. Sahkah zakat fitrahnya? Lalu apa yang harus dilakukan untuk melebur dosanya? Syukran. Ya, zakat fitrah sudah kita ketahui waktu-waktunya. Kita tahu kan waktunya zakat fitrah ada waktu jawas. Artinya waktu yang dengan masuknya waktu tersebut kita sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Yaitu dari awal bulan Ramadan. Dari awal bulan Ramadan sudah kita boleh mengeluarkan zakat fitrah. Ya, ada lagi wajib wujub. Waktu yang wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Yaitu al-ghurub laylatul id. Di waktu terbenamnya matahari di malam hari raya. Itu waktu yang wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Ada lagi yang waktul fadilah. Waktu yang mulia. Waktu yang paling baik untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu qabla sholatil ba'da tulu'il fajar. Setelah subuh. Antara subuh dengan sholatil id. Sholat hari raya. Antara itu. Jadi sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat hari raya. Disempatkan dulu untuk membagi zakat fitrah. Itu kalau memungkinkan itu lebih baik. Oleh karena itu kan dianjurkan oleh ulama, sholat idnya itu diundur sedikit, diakhirkan sedikit, biar memberi kesempatan orang-orang untuk mengeluarkan zakat. Itu waktu yang paling afdal, yang paling baik. Waqt fadilah. Ada lagi waqt karoha, makruh. Yaitu waktu setelah sholat hari raya belum mengeluarkan juga. Boleh, boleh. Sampai kapan? Sampai huruf. Sampai maghrib. Tapi makruh. Boleh, tapi makruh. Jadi kalau misalnya ngeluarkan di sore hari, hari raya, boleh. Tapi jangan sampai maghrib. Nah, kalau maghrib, berarti itu waktu menjadi waktu yang haram. Jadi haram mengundurkan zakat fitrah sampai maghrib. Nah, cuma kalau ada uzur, dia lupa misalnya. Atau mungkin dia cari-cari orang miskin, tidak nemu-nemu. karena dia di hutan misalnya, misal. Atau mungkin kaya semuanya di kampung repot mau cari yang miskin. Akhirnya menjadikan dia terlambat mengeluarkan zakat fitrah. Ada uzur, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, hukumnya haram, berdosa. Ya, kalau sudah terlanjur, kita katakan berdosalah. Ya, diakhirkan, seperti yang ditanyakan ini. Bagaimana hukumnya? Apa selesai kewajibannya? Tidak perlu dikeluarkan. Tetap wajib dikeluarkan. Tetap harus dikeluarkan. Tetap harus diberikan kepada yang berhak. Ya, kalau dia tidak diberikan kepada yang berhak, karena sudah dianggap sudah telat, waktunya sudah habis, tambah berdosa dia. Dosanya tambah banyak. Ya tetap dikasih, tapi ya tetap berdosa karena mengakhirkan pengeluaran zakat fitrah. Jadi tetap dikeluarkan. Ya, untuk menebus dosanya, ya istighfar. Dosa, segala dosa, tentunya semuanya dengan istighfar. Ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz, apa Nana pernah ditanya oleh seseorang, katanya Allah itu maha berkuasa dan tidak butuh pada makhluk atau suatu apapun. Lantas apa tujuan Allah mengutus para malaikatnya yang telah punya tugas masing-masing? Jadi memang Allah Subhanahu wa taala maha kaya, maha mampu, maha berkuasa, tidak perlu dan tidak butuh kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Qaim bi nafsi. Allah zat yang bisa berdiri sendiri. Ya, tapi kenapa kok Allah menciptakan malaikat? Jangan hanya kenapa menciptakan malaikat, kalau perlu ditanyakan kenapa kok menciptakan manusia? Apa butuh kepada manusia Allah? Apa butuh kepada hewan? Kepada gunung, matahari, langit? Tidak butuh. Ya. Terus kalau menciptakan malaikat, apa salahnya Allah menciptakan malaikat? Apa tidak boleh? Apa dilarang Allah? Ya, kita katakan tidak dilarang. Ya. Dan tidak menjadikan, oh berarti tidak boleh, haram. Karena Allah merupakan. Enggak. Ya. Tapi juga bukan berarti Allah Subhanahu wa taala artinya menjadikan butuh kepada malaikat, tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas masing-masing. Ini Jibril bagian wahyu, ini Israel bagian mencabut nyawa dan mungkar nakir, tanya dikubur dan seterusnya. Ya bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh kepada mereka, tapi ya sudah, itulah keinginan Allah Subhanahu wa taala, itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan kita pahami Allah butuh kepada mereka, ya. Tidak. Juga itulah kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluknya, bukan berarti Allah butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada kita. Tapi keinginan Allah SWT menciptakan manusia itu sudah terjadi. Dan terjadilah sekarang apa yang sudah terjadi. Semuanya keinginan Allah SWT. Tidak ada sesuatu apapun kecuali dengan keinginan Allah. Semua apapun. Termasuk neraka. Ya, Allah SWT yang menginginkan. Termasuk kalau inti maksiat. Misalnya ini maksiat. Allah apa tidak inginkan? Hah? Berarti Allah kepingin nanti maksiat? Hah? Berarti Allah ingin? Kita katakan iya. Allah inginkan kita maksiat. Itu ke Allah, keinginan Allah. Kalau Allah, enggak, Allah tidak menginginkan kita bermaksiat. Allah tidak. Berarti Allah, hamba-hambanya maksiat karena terpaksa berarti. Jadi Allah tidak bisa menjadikan hamba-hambanya semuanya istiqomah, tidak ada yang maksiat. Berarti kan gitu? Tidak. Allah bisa menjadikan hambanya semuanya istiqomah. Semuanya orang yang taat. Semuanya orang yang tidak maksiat. Bisa. Tapi Allah menginginkan yang lain. Ya, Allah menginginkan. Ah, biar ini sebagian hamba aku ini, biarkan orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang fasik, bahkan orang-orang yang kafir. Tidak apa-apa. Nanti anak taruh neraka. Karena keinginan siapa? Karena keinginan Allah. Oleh karena itu, Iblis kan mengatakan. Iblis mengatakan kepada Allah, sempat protes. Ya Allah, kenapa kamu menghukumku? Karena aku tidak sujud kepada Nabi Adam. Karena tidak sujud kepada Adam, Allah menghukum dan melaknat Iblis, kan? Jadi Iblis bertanya, ya Allah, kenapa kamu menghukumku, melaknatku, karena aku tidak sujud? Padahal itu kan keinginanmu. Keinginannya Allah. Kenapa? Karena keinginan Allah sendiri kok. Kan itu terjadi karena keinginan Allah. Kok Allah menghukum Iblis? Ya kan? Kenapa? Hah? Kenapa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Kok tidak ada yang jawab? Jawabannya Allah sederhana. Semua segala yang terjadi atas keinginan Allah. Ya, kalau bukan atas keinginan Allah, berarti itu terjadi karena Allah terpaksa, berarti kan? Tidak, itu keinginan Allah. Walau baik yang baik ataupun yang jelek, termasuk maksiat. Termasuk iblis tidak mau sujud kepada Adam, keinginan Allah. Terus karena keinginan Allah terjadinya, kok iblis dihukum? Allah bertanya kepada iblis. Ya iblis, kapan kamu tahu kalau aku menginginkan kamu itu menolak untuk sujud kepada Adam? Kapan kamu tahu? Apa setelah terjadinya penolakan? Apa sebelumnya? Sebelumnya apa setelahnya? Setelahnya. Kan ente taunya setelahnya. Karena ini aku menghukum ente. Setelahnya. Jadi artinya apa? Sebelum terjadinya penolakan, ketika iblis menolak untuk sujud kepada Adam, tahu apa enggak kalau itu diinginkan oleh Allah? Enggak tahu. Setelah terjadi baru tahu. Ya, karena itulah Allah Subhanahu wa taala menghukum. Jadi kalau kita misalnya kita maksiat, itu keinginan Allah. Ya, tapi jangan berarti kita, wah kita malam ini maksiat aja pesta pora, itu kan keinginan Allah. Ya, ente tahu dari mana keinginan Allah itu? Apa setelah nantinya terjadi kemaksiatan nanti malam? Apa sebelumnya? Tentunya kejadiannya setelahnya kita enggak tahu apa akan terjadi maksiat nanti malam atau tidak. Ya, tahunya setelahnya. Nah, karena kita ketika melakukan kemaksiatan, kita enggak tahu itu takdir Allah, keinginan Allah. Disitulah Allah menghukum. Ya. Tadi sudah baca Fatihah ya? Belum. Al-Fatihah nafuzunuh pastiru yuk farih guru baisih guluh baikin matuhana walil bahfuz. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yu'alimna ma jahina faqihina fi dini wa yu'alimna ta'wil. Wajuk lana walakum al-futuhan munur usuh salah al-galab wa jasad wa ruh ya'alimna ma jahina fi وَيَجْعَلْنَا وَيَأْكُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ مِنَ الدُّعَاةِ الْمُفْلِسِينَ كُرَبِّهِمْ أَيُّ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مِنَ الْحَادِ الْمُهْتَدِينَ غَيْرَ الضَّالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ وَلَا مُبَدِّلِينَ وَلَا مُغَيِّرِينَ وَلَا عَاسِينَ وَيَجْعَلْنَا وَيَأْكُمْ مِنَ الْمُتَخَلِّكِينَ بِأَخْلَاقِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مِنَ الْمُرَابِّينَ الْمُسَلِّكِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْفَائِدِينَ مِنَ الدَّرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ تِمَامَ بِحَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَأَزْكِ لَنَا وَلَكُمْ إِلْمًا نَافِعًا من لدنيا لمن نافعان وعمنا متقبرا رزقا واسعا طيبا لا تعذبنا عليه والحفظ من كل شر وحفظ من كل آفات وآحات ومن الفتن ومن الأمراض من سوء النيات سوء الأعمال سوء الأدب سوء الأخلاق ولن يأتينا الله سبحانه وتعالى يحول أحوالنا إلى أحسن الحال ويجعلنا وإياكم من الشاكرين المشكورين المرضيين المحمودين ومن الموفقين والمقربين ومن المحبوبين إلى الله سبحانه وتعالى وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم القائمين بحقوق جميعها بحقوق الله بحقوق عباد الله اللهم قربنا إليك وقربنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم رزقنا حبه ورزقنا الشوق إليه ورزقنا رؤيته يقاده منام رؤيا صالحة رؤيا حسنة ورزقنا شرب الكوثر من يده الشريف ورزقنا شفاعته ورعايته وعنايته ورفع الحجاب بيننا وبينه واجمعنا معه في الدنيا والآخرة على هذه النية طول أمرنا أمركم بلغنا وبلغنا وبلغ إياكم والأحباب ومن أحسن إلينا من صنع صنبياء إلى رمضان الآتي سنين بعد سنين وأوام بعد أوام على ما تحب وترضى إذا الجلال والإكرام على هدينيا كنيا صالحة جامعة الخدم وحيرا ونيتي صالحة صالحة كنيا تيم ولكل نيا نواها أباؤنا نواها شيخنا وستجاتنا ومن أصنع صنع بالدعاء إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة